Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. فيا أيها الحاضرون جماعة sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, yaitu majlis yang di dalamnya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya dan membesarkannya serta memuliakannya. Inilah hakikat majlis ilmu. Oleh sebab itu, para ulama kita telah menjelaskan, menuntut ilmu agama, duduknya seseorang di majlis ilmu adalah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Ini termasuk perkara yang harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita. Hadirnya kita di majlis ilmu bukan untuk ngomong-ngomong biasa saja, bukan pula untuk sekedar reuni atau lepas kangen, tetapi dalam rangka ibadatan lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya. Karena dalam majlis ilmu kita diingatkan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kita diingatkan untuk mengamalkan syariatnya. Kita diajarkan tentang hukum-hukumnya. Demikian pula, kita diingatkan tentang adanya suatu hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan atas pengamalan terhadap hukum-hukumnya tersebut. Makanya, hakikat majlis ilmu adalah majlis zikir untuk beribadah, memuliakan, mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para ulama kita menulis banyak buku-buku, banyak kitab-kitab tentang adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika menghadiri majelis ilmu. Mengapa perlu diingatkan? Sebab majelis ilmu itu bukan majelis biasa. Bukan majelis biasa. Tetapi dia adalah majelis untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beribadah adalah orang yang memiliki pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tatkala kita beradab di majlis ilmu, tatkala kita memperhatikan dengan baik penyampaian ilmu, itu bagian dari pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Allah kembali mempertemukan kita di majlis ilmu dalam rangka beribadah kepadanya, dan juga insyaallah ta'ala dalam rangka mendapatkan bekal-bekal untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hakikat kehidupan ini adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja, tatkala berjumpa dengan Allah, keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan rahmat Allah, ada yang mendapatkan murka Allah. Dan setiap manusia akan berhadapan dengan Allah dan akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada yang menerjemahkan, langsung berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan ada yang berjumpa dengannya dalam keadaan dimurkai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, "An-nasu mundhu khuliqu lam yazalu musafirin." Manusia itu sejak diciptakan tidak henti-hentinya berstatus sebagai musafir. Inilah status kita di dunia ini. Sejak kita diciptakan, kita adalah musafirin, orang-orang yang melakukan perjalanan. Yaitu perjalanan apa? Safar. Dan safar ini adalah istilah untuk perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat, itu enggak disebut safar. Perjalanan jauh yang membolehkan kita mengqasar salat dan berbuka puasa, itu istilah perjalanan safar di dunia ini. Yang membolehkan kita untuk mengqasar salat dan berbuka puasa. Hakikatnya, ketika kita diciptakan, itulah awal perjalanan kita. Walaisa lahum hattun an rihalihim illa fil jannah awin nar. Kemudian kata beliau rahimahullah, tidak ada garis batas terhadap perjalanan mereka tersebut kecuali dua garis, yaitu apa? Surga dan neraka. Itulah akhir perjalanan. Apakah kebahagiaan atau kesengsaraan? Maka sungguh merugi orang yang melalui perjalanan ini dengan penuh kesengsaraan, lalu akhirnya juga berakhir derita, berakhir sengsara. Wal aqil. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan orang yang berakal, ya'lamu, dia mengetahui, anna safara mabniyun alal masyakkah, bahwasanya safar itu dibangun di atas dasar masyakkah, beban. Beliau memperumpamakan perjalanan kita dalam kehidupan ini dengan perjalanan ketika kita pergi ke suatu tempat. Yang namanya safar itu mesti dibangun di atas masyakkah, beban. Apakah beban fisik ataukah beban psikis, beban pikiran. Walaupun mungkin di masa ini kadang kita safar, masya Allah, nikmat. Pergi pulang naik pesawat, di tempat tujuan tinggal di hotel mewah. Tetapi tetap saja mesti ada beban pikiran. Iya, bagaimana rumah yang saya tinggalkan, atau bagaimana anak dan istri, keluarga, dan seterusnya. Demikian pula perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala mesti ada masyakkah, ada beban, ada beban-beban yang harus kita tanggung. Waruku bil akhtar, dan juga menghadapi berbagai macam bahaya. Sama dengan safar kita di dunia, mesti ada bahaya yang kita hadapi. Apalagi naik pesawat, bahayanya lebih besar bahkan. Wa minal mahal adatan, kata beliau, dan termasuk perkara yang mustahil pada umumnya, an yatluba fihi na'im waladzah waraha. Ayutlaba fihi na'im waladzah waraha. Umumnya, kata beliau, safar itu tidak ada kenikmatan, kelezatan, ataupun kenyamanan. Innama dzalika ba'da intihai safar. Hal itu hanyalah kita dapatkan setelah berakhir safar, setelah sampai di tempat tujuan. Iya kan? Dalam perjalanan mesti menghadapi berbagai macam kesusahan, mesti menghadapi berbagai macam ketidaknyamanan. Apalagi pulang mudik, naik mobil, macet, panas, iya, capek. Tidak akan kita dapatkan kenyamanan, kenikmatan, dan kelezatan kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Itulah perumpamaan kehidupan kita ini. Sejak kita diciptakan, tidak henti-hentinya sampai hari ini dan seterusnya, kita adalah musafirin, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tidak ada garis batas akhir perjalanan kita kecuali dua garis finish, apakah di surga ataupun di neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Hiduplah kamu seperti orang asing, ya, atau seperti penyeberang jalan. Orang asing ketika dia berada di sebuah negeri, pikirannya selalu terbayang kampung halaman, selalu rindu, kangen, pengin pulang. Itulah seharusnya keadaan kita di dunia ini. Kita adalah guraba, orang-orang asing. Makanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan, kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Sebab hakikatnya kita di dunia ini hanyalah orang asing. Atau bahkan hanya seperti orang yang menyeberang jalan. Orang yang sedang menyeberang jalan. Ketika tiba di seberang, berarti sudah sampai di tempat tujuan. Artinya apa? Dunia ini sangat singkat. Keterasingan kita di dunia ini sangat singkat sekali. Tidak lama lagi kita akan tiba di tempat tujuan, yaitu di negeri akhirat. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, setelah beliau meriwayatkan hadis tersebut, maka beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila kamu masuk waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu masuk waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Maksudnya apa? Segera untuk beramal. Jangan menunda-nunda. Dan ini termasuk perangkap syaitan. Perangkap syaitan diantaranya apa? At-taswif. Membuat kita menunda-nunda amalan. Nanti sajalah, waktu masih panjang. Iya. Demikian seterusnya. Ini termasuk tipuan syaitan. Kemudian kata beliau, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini pesan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma setelah beliau meriwayatkan hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Baik. Apabila seseorang memahami hakikat perjalanan di dunia ini, perjalanan yang penuh dengan keletihan, tidak mungkin kita merasakan kenikmatan yang hakiki kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Dan itu pun belum tentu kita rasakan. Bahkan bisa jadi sebaliknya, tiba di tempat tujuan malah mendapatkan penderitaan yang lebih dahsyat. Maka kalau kita pahami semua ini, kita akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa perlu untuk berbekal, perlu untuk mempersiapkan diri, perlu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal agar kita tiba di tempat tujuan dalam keadaan yang menyenangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu, termasuk kebodohan dan kekurangan akal apabila seseorang hanya menginginkan kebahagiaan di dunia ini saja. Dan untuk meraih kebahagiaan yang sementara tersebut, dia mengorbankan kebahagiaannya di akhirat. Ini jelas kebodohan yang besar. Makanya tadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berakal itu memahami namanya perjalanan mesti ada beban, mesti menghadapi berbagai macam kesulitan. Itulah perumpamaan kita dalam beribadah kepada Allah. Ada beban. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Demikian pula beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya neraka diselimuti dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Demikianlah, mesti ada beban yang kita rasakan, mesti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semua itu dalam rangka apa? Meraih kebahagiaan di akhir perjalanan. Tetapi kalau seseorang memahami hakikat dunia ini, betapa banyak pun kenikmatan yang ada di dunia ini, tetapi hakikatnya dunia ini begitu sedikit, dunia ini begitu singkat. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka kita tidak akan mementingkan dunia ini dan meninggalkan akhirat. Kita tidak akan mengorbankan kebahagiaan kita di akhirat demi meraih dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh para sahabat, ditawari untuk dibuatkan kasur yang empuk. Kenapa para sahabat menawarkan demikian? Karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya, para sahabat melihat di tubuh beliau ada bekas tikar kasar. Biasa kan kalau orang tidur membekas di tubuhnya, atau dia duduk lama di satu tempat, itu bisa membekas di tubuhnya. Nah, itu yang mereka lihat suatu hari di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab, bagaimana sejarahnya yang kita dengarkan, orang yang begitu tegas, orang yang tidak kenal takut. Tetapi melihat keadaan demikian, beliau sampai menangis. Ini menunjukkan apa? Kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai menangis. Ini para sahabat, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan beliau, karena ini menunjukkan keadaan beliau yang sangat fakir. Ini seorang nabi dan rasul. Padahal mungkin saja kalau beliau mau minta kekayaan, apakah Allah tidak akan berikan? Dan beliau adalah seorang nabi, kekasih Allah. Pasti Allah akan berikan kalau beliau mau. Mudah saja. Tetapi beliau lebih memilih kefakiran. Dan itu adalah pilihan beliau. Kalau beliau mau memilih kekayaan, mampu beliau lakukan. Walaupun bukan berarti menjadi kaya itu terlarang. Para sahabat itu banyak yang kaya, termasuk Umar bin Khattab. Maka Umar pun sampai menangis. Pada akhirnya apa? Mereka ingin menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah persaudaraan sejati. Melihat saudaranya dalam keadaan kesusahan, ditolong. Bukan sekedar sedih dan dibiarkan, ditolong. Mereka kemudian menawarkan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, kami buatkan atau kami belikan tempat tidur yang empuk, iya, sebagaimana raja-raja yang lainnya." Ini pemimpin besar, pemimpin kaum muslimin. Tetapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Perhatikan. Sekedar ditawari kasur yang empuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya apa? Beliau menganggap itu saja sudah merupakan kenikmatan dunia yang besar. Cuma sekedar tidur di kasur yang empuk. Maka beliau mengatakan, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya tidak penting bagi beliau. Kemudian beliau bersabda, ma ana fid dunya illa karaqibin. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti pengendara. Seorang pengendara yang melewati sebuah pohon, kemudian berteduh sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Itulah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini kita sekedar berteduh sejenak di bawah sebuah pohon, sebentar saja untuk beristirahat. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kembali, perjalanan yang amat panjang. Makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inilah hakikat kehidupan kita. Perjalanan. Perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan berakhir di surga ataupun di neraka. Jamaah sekalian, dan di antara perjalanan yang paling indah yang kita lalui di dalam kehidupan kita adalah tatkala kita memasuki mawasimir rahmah, musim-musim rahmat, atau mawasimil ibadah, musim-musim ibadah. Walaupun sepanjang kehidupan kita adalah musim ibadah, tetapi ulama membuat istilah waktu-waktu khusus sebagai musim ibadah. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu ibadah lebih ditekankan dan kebaikan dilipat gandakan, sebagaimana dosa di waktu-waktu itu juga dilipat gandakan. Mawasimur rahmah, musim-musim rahmat. Banyak musim-musim rahmat, di antaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah taala ini tidak lama lagi akan kita masuki. Kita berada di mana sekarang? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan lagi. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah waktu yang paling afdal di dalam setahun dari segi siangnya. Adapun dari segi malamnya, maka yang paling afdal adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya. Jadi ini di antaranya. Dan juga yang baru saja kita lewati, yaitu bulan Ramadan. Salah satu musim dari musim-musim rahmat. Salah satu fase perjalanan dalam kehidupan kita yang paling indah apabila kita Allah pertemukan dengan musim-musim tersebut. Walaupun keindahannya hanya akan kita raih apabila kita isi dengan ibadah kepada Allah. Sebagaimana para ulama kita mengingatkan, bukanlah sebuah kenikmatan yang hakiki tatkala kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan ataupun waktu-waktu mulia yang lainnya. Bukan itu kenikmatan yang hakiki. Tetapi kenikmatan yang sejati adalah apabila kita diberikan taufik apabila kita diberikan taufik untuk memaksimalkan waktu di hari-hari tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akan celaka seseorang apabila Allah berikan karunia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia tidak gunakan untuk memaksimalkan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasannya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbarnya mengucapkan amin. Para sahabat pun bertanya, "Kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah?" Maka di antaranya beliau mengatakan, "Malaikat Jibril alaihi salam baru saja datang dan mendoakan, 'Radhima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikha wa lam yughfar lahu.'" Celakalah seseorang masuk bulan Ramadan dan dia hidup di dalamnya, namun sampai berakhir bulan Ramadan dia belum juga mendapatkan ampunan. Jadi tadinya merupakan suatu kenikmatan, malah berubah menjadi bencana. Kenapa? Karena dia tidak maksimalkan bulan itu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Bulan Ramadan baru saja berlalu dan kita masih berada di pertengahan bulan Syawal. Belum lama kita lalui perjalanan yang sangat indah di bulan Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut di masa yang akan datang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang menikmati bulan Ramadan di tahun-tahun kemarin, namun di tahun ini mereka sudah pergi mendahului kita. Dan telah kita pahami bersama, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bahkan sungguh benar-benar kita saksikan di bulan Ramadan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Benar-benar kita saksikan betapa banyak orang yang sulit beribadah kepada Allah, yang malas mengamalkan sejumlah amalan saleh, tetapi di bulan Ramadan Allah berikan taufik kepada mereka. Makanya sehari sebelum Ramadan kita lihat masjid-masjid masih kosong. Selang sehari saja masjid-masjid penuh. Orang-orang yang mungkin sepanjang tahun tidak pernah berpuasa sunnah, susah, sulit menahan lapar, tapi kenyataannya di bulan Ramadan dia mampu berpuasa sebulan penuh. Sampai orang-orang yang katanya gak bisa hidup tanpa rokok, gak bisa ninggalkan rokok, ternyata bisa juga. Iya. Dan rokok itu hukumnya haram. Dia bilang susah sekali meninggalkan rokok, ternyata bisa. Allah berikan kemampuan. Yang tidak pernah sholat malam, paling maksimal dia sholat maghrib dan isya, walhamdulillah. Siapa yang sholat isya, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Kalau dia sholat subuh, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Tetapi betapa banyak orang yang sulit sekali untuk sholat malam, untuk sholat tahajud. Namun di bulan Ramadan, masya Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik untuk melakukan sholat tarawih. Ini semuanya menunjukkan kasih sayang Allah dicurahkan lebih luas di bulan yang penuh berkah tersebut. Iya. Yeah. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah, terutama di 10 hari terakhir. Sebagaimana kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shabba mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ini tiga yang beliau lakukan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Pertama apa? Mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Ini maknanya beliau tidak berhubungan suami istri. Dan juga karena beliau i'tikaf 10 hari terakhir, konsentrasi full, tidak melakukan jual beli, tidak keluar masjid, tidak berhubungan suami istri, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam maknanya apa? Memperbanyak ibadah. Dikatakan para ulama, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sama sekali, atau beliau hanya tidur sedikit, beliau beribadah. Dan juga beliau membangunkan keluarganya, dibangunkan untuk beribadah, dibangunkan untuk sholat malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, dia percikan air di wajahnya. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri, dia bangun untuk sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, dia percikan air di wajahnya. Percikan saja, jangan disiram. Didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini yang dilakukan oleh beliau di bulan Ramadan. Beliau bangunkan keluarganya. Bahkan beliau bangunkan anaknya dan menantunya, yaitu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Begitu hebat ibadah beliau. Demikian pula diriwayatkan dari para imam-imam bagaimana ibadah mereka. Imam Qatadah rahimahullah, beliau di luar bulan Ramadan biasa mengkhatamkan Al-Quran sepekan sekali khatam. Sepekan sekali khatam. Kalau masuk bulan Ramadan, beliau tingkatkan menjadi 3 hari sekali khatam. Berarti sebulan dapat berapa kali? 10 kali kurang lebih. Iya. Namun apabila masuk 10 malam yang terakhir, beliau tingkatkan sehari sekali khatam. Itulah para ulama kita dahulu, ulama ussalaf. Imam Syafi'i rahimahullah lebih hebat lagi. Imam Syafi'i biasa membaca Al-Quran setiap hari dan malamnya satu kali khatam. Itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, maka satu hari semalam dua kali khatam. Jadi siang sekali khatam, malamnya sekali khatam. Iya. Namun, mari kita perhatikan bagaimana keadaan mereka setelah Ramadan? Kemana arah perjalanan mereka setelah Ramadan? Kesitulah kita akan ikut melangkah. Kita sudah paham ya, bagaimana hebatnya ibadah generasi salaf di bulan Ramadan. Lalu apa yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan? Kemana arah perjalanan mereka? Kesitulah kita akan coba melangkahkan kaki. Apa yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan? Yang pertama adalah harap-harap cemas. Iya, ini kita baru masuk inti pembahasan. Bisa lanjut? Bisa ya? Baik. Yang pertama adalah harap-harap cemas. Apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka cemaskan? Yang mereka harapkan adalah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka cemas kalau-kalau ibadah mereka ditolak. Subhanallah. Dalam keadaan ibadah mereka yang begitu hebat, masih dalam keadaan juga berharap-harap cemas. Tidak kemudian tenang-tenang saja, saya sudah kembali kepada fitrah, saya sudah kembali suci, sudah pasti ibadah saya diterima sehingga saya mendapatkan ampunan Allah. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Iya. Makanya termasuk kesalahan kalau mengartikan Idul Fitri itu kembali suci. Itu salah ya. Idul Fitri itu maknanya kembali berbuka. Al-Fitr itu bukan suci, tetapi kembali berbuka. Maksudnya tidak lagi berpuasa. Iya. Jadi termasuk kesalahan besar kalau kita menganggap bulan Ramadan berakhir berarti kita sudah kembali suci, kembali kepada fitrah. Karena itu bermakna kita sudah memastikan ibadah kita pasti diterima, sehingga kita meraih ampunan Allah. Padahal kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak. Inilah yang pertama yang dilakukan oleh ulama ussalaf dahulu, para sahabat dan para pengikut-pengikut mereka. Setelah berlalu bulan Ramadan, mereka dalam keadaan harap-harap cemas. Dan ini sifat, sifat dalam beribadah dan sifat setelah ibadah. Sifat dalam beribadah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang dipersekutukan dengan Allah, kata Allah, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Kemudian perhatikan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu harus ditakuti. Perhatikan, Allah memuji para nabi dan rasul, hidup mereka, ibadah mereka dalam keadaan apa? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Demikian pula dalam surat As-Sajdah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun." Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya apa? Mereka banyak melakukan salat malam. Khaufan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan harap, cemas dan harap, dan mereka selalu bersedekah dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Perhatikan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat mereka, sifat orang-orang saleh. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan harap-harap cemas. Ini ketika mereka beribadah, mereka mengharapkan kepada Allah agar diterima ibadah mereka dan meraih surga Allah. Mereka takut jangan sampai tertolak dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi harap dan cemas bagi seorang mukmin bagaikan dua sayap burung. Bagaikan apa? Dua sisi mata uang. Tidak boleh terpisahkan. Kalau satu sayap patah, maka dia akan berjalan pincang dan dia pasti jatuh binasa. Harus senantiasa berada dalam keadaan harap-harap cemas. Makanya setelah ibadah pun kita harapkan kepada Allah, bahkan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita diterima. Artinya apa? Kita sadar ibadah kita belum pasti diterima. Dan apa manfaat besarnya kalau kita sadar akan hal ini? Di antara manfaat besarnya adalah kesadaran ini akan menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Iya kan? Kalau kita sadar ibadah yang sebelumnya belum juga pasti diterima, terus mengapa kita akan berbuat maksiat? Mengapa kita berani berbuat maksiat? Iya kan? Jelas ya? Kalau kita sadari ibadah sebelumnya belum pasti diterima, tapi mengapa kita sudah berani berbuat maksiat? Bukankah sebaiknya kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima? Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Dan ini adalah ayat yang membuat Al-Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menangis dalam satu pelajaran beliau. Ketika menerangkan ayat ini, beliau menangis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihis salam meninggikan dasar-dasar Baitullah, yaitu beliau membangun Ka'bah. Wa Ismailu, demikian pula Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Setelah membangun Ka'bah, maka mereka mengatakan, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang selalu berserah diri kepadamu. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Perhatikan, Nabi Ibrahim dan Ismail juga mendoakan keturunannya dan juga keturunan-keturunan kami. Dari mereka hendaklah dijadikan umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami. yakni cara-cara beribadah kepadamu, ibadah haji khususnya. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Subhanallah, ini ayat tatkala menjelaskannya Asy-Syaikh Ibnu Baz sampai menangis. Perhatikan ayat ini berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Dua orang pilihan melakukan amalan yang terpilih membangun Ka'bah, yang sampai hari ini Ka'bah ini adalah kiblat kita dan kita berhaji ke sana, rumah Allah yang mulia. Dan mereka lakukan di negeri pilihan, dilakukan oleh orang pilihan, amalnya adalah amalan pilihan, amalan yang terbaik, amalan yang besar, dan dilakukan di mana? Di negeri yang terpilih, di negeri yang mulia, di tempat di mana amal kebaikan dilipat gandakan. Tapi apa setelah itu? Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan ini dari kami. Artinya apa? Mereka belum juga yakin apakah amalannya diterima atau tidak. Apalagi kita tentunya. Kita bukan orang-orang yang terpilih dari kalangan Nabi dan Rasul. Amalan-amalan kita begitu sedikit. Yang sedikit itu pun kualitasnya sangat kecil sekali. Maka kita yang lebih pantas untuk berharap kepada Allah, kita yang lebih pantas untuk takut jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang telah beramal hebat seperti itu, mereka yang takut, tetapi kita santai-santai saja. Bahkan ada yang yakin dia sudah mendapatkan ampunan, padahal belum jelas amalnya diterima atau tidak. Berkata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kana as-salafus salih yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanih thumma yahtammuna ba'da dhalika biqabulih wa yakhafuna min raddih. Dahulu generasi as-salafus salih, yaitu para sahabat, bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amalan, bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan amalan mereka, membaguskannya. Kemudian setelah itu mereka bersungguh-sungguh dalam berharap kepada Allah untuk diterima, dan mereka takut jangan sampai tertolak. Wahaulail ladzina, mereka itulah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Ini ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang sifat para sahabat, sifat orang-orang saleh. Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut, dan hati-hati mereka dalam keadaan takut bahwasannya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Subhanallah. Coba kita perhatikan kembali ayat ini. Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang takut setelah beramal. Setelah melakukan satu amalan, dia bukannya merasa bangga ataupun kemudian bersenang-senang, tidak. Habis melakukan amalan malah takut. Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan atau memberi apa yang telah mereka beri, yaitu sedekah, sedangkan hati-hati mereka dalam keadaan takut. Kalau secara logikanya, orang yang takut itu berarti dia telah melakukan dosa, iya kan? Setelah melakukan dosa, dia kemudian menjadi takut. Tapi ada juga yang gak takut, menunjukkan hatinya telah mati. Kalau dia masih punya hati, setelah dia melakukan dosa, dia akan takut. Iya. Tetapi para sahabat, ketika melakukan ibadah pun takut. Kenapa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka beri. Maknanya apa? Mereka bersedekah dari harta mereka. Itu makna khususnya. Adapun makna yang lebih umum dan termasuk dalam makna ayat, mereka beramal apa yang mereka amalkan. Wa qulubuhum wajilah. Dan hati-hati mereka dalam keadaan takut. Kata Aisyah, "Huwallazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamr." Apakah yang dimaksud orang yang beramal ini kemudian takut adalah orang yang mencuri, berzina dan minum khamar, wa huwa yakhafullah azza wa jalla, kemudian dia takut kepada Allah. Iya kan? Ini wajar pertanyaan Aisyah. Wajar dipahami akal kita, dia takut karena dia sudah berbuat dosa, kan begitu? Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la ya binta Abi Bakar. Beliau berkata, "Tidak wahai anaknya Abu Bakar. Ya binta Siddiq. Wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat itu, yaitu orang yang beramal kemudian dia takut, adalah orang yang puasa, adalah orang yang salat, yang puasa dan bersedekah, dan dia takut kepada Allah azza wa jalla. Artinya apa? Orang yang beramal saja masih harus takut, apalagi orang yang berbuat dosa. Tentunya harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita sifat yang harus kita miliki, sifat para sahabat yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Demikian pula sifat para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, senantiasa berharap-harap cemas, mengharap agar ibadah kita diterima, dan cemas jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mau melihat bagaimana keadaan salaf lebih detail lagi, bisa membaca kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dalam pasal Fi Wada'i Ramadan, perpisahan dengan bulan Ramadan. Di situ beliau menukil bagaimana keadaan-keadaan salaf ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Baik, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Berharap-harap cemas. Sampai kapan ini kita lakukan? Sampai akhir kehidupan kita. Iya kan? Sampai akhir kehidupan kita. Karena tadi sudah kita katakan, harap dan cemas bagaikan dua sayap burung bagi seorang mukmin sepanjang kehidupannya. Walaupun kadang kata para ulama, di kondisi tertentu ada yang harus lebih mendominasi daripada yang lain. Contohnya apa? Ketika seorang terbetik hatinya untuk berbuat dosa, atau bahkan dia sudah terjerumus dalam dosa, maka yang harus dia kedepankan apa? Takut atau harap? Hah? Takut. Kalau dia kedepankan harap, dia akan berbuat dosa terus. Nah, tenang aja, Allah kan Maha Pengampun, ya kan? Tenang saja, nanti juga diampuni. Itulah penyimpangan kelompok apa? Ada yang tahu? Saya ulangi, ini pertanyaan penting. Ada satu kelompok, ketika dia berbuat dosa, dia kedepankan harap daripada takut. Bahkan bisa jadi dia tidak takut sama sekali, hanya harap. Makanya dia berbuat dosa terus. Ini kelompok apa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu? Ini pelajaran akidah dasar ini. Pelajaran penting. Ini harus lebih sering lagi kita belajar akidahnya. Akidah itu pelajaran dasar yang akan menentukan baik dan amalan kita. Iya, ini penting. Pelajaran akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan keselamatan. Bagaimana kita bisa menjadi Ahlus Sunnah kalau kita tidak mengerti akidahnya? Makanya penting sekali ya, mempelajari kitab-kitab akidah. Ditamatkan dari awal sampai akhir. Iya. Ditamatkan dari awal sampai akhir, barulah kita akan bisa menjadi seorang Ahlus Sunnah. Kalau kita kadang datang kajian di bagian mukaddimah saja, di pertengahan kitab sudah malas, belum masuk bagian akhir minta ganti kitab. Iya. Maka kita enggak akan pernah memahami dengan baik. Iya. Ulama kita mengajarkan di dalam majelis ilmu itu, kita berusaha mengkhatamkan satu kitab. Itu namanya menuntut ilmu. Itu namanya menuntut ilmu. Iya. Dan itu lebih berkah daripada kita bahas satu permasalahan. Lebih berkah kita membahas satu kitab sampai selesai. Barulah kita akan mengerti bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Baik. Jadi kelompok yang mengedepankan harap bahkan tanpa rasa takut, itu namanya kelompok Murji'ah. Ini ahlul bid'ah. Iya. Adapun ahlus sunnah, harap dan takut. Namun kadang rasa takut lebih mendominasi tanpa melepaskan harap, yaitu ketika terjatuh dalam kemaksiatan atau terbetik keinginan berbuat maksiat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang terbetik di dalam benaknya untuk berbuat maksiat, kemudian dia tepis keinginan tersebut dalam rangka takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka akan bertambah kebaikan dirinya, akan bertambah ketakwaannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kapan harap mendominasi? Ketika seorang beribadah. Ketika seorang beribadah kepada Allah. Iya. Maka harapannya harus lebih mendominasi, disertai rasa takut, tetapi harapnya harus lebih mendominasi. Harap-harap cemas agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua apa? Apa kewajiban kita setelah Ramadan? Dan kemana arah perjalanan kita? Yang kedua yang harus kita lakukan dan senantiasa harus kita kerjakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah telah menjelaskan kepada kita setelah menerangkan tentang hukum-hukum puasa. walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan, yakni bulan Ramadan, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Mensyukuri. Apa yang kita syukuri? Syukur itu artinya berterima kasih atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertanyaannya, nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan? Apakah nikmat dapat THR? Hah? Atau nikmat apa namanya? Pulang kampung. Apa istilahnya? Mudik, ya. Mudik lebaran, liburan. Atau nikmat banyak kue selama Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Atau nikmat kuenya laris. Ya. Penjual kue panen mungkin, ya. Apakah nikmat seperti itu? Iya, termasuk. Termasuk nikmat seperti itu. Tetapi jangan lupakan, itu bukan nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar apa? Ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Iya. Makanya termasuk orang yang tertipu kalau di bulan Ramadan dia anggap sebagai bulan untuk panen rezeki dunia. Sebagai bulan untuk meningkatkan larisnya dagangannya. Itu tertipu dia. Iya. Makanya dia makin sibuk jualan, makin sibuk apa namanya? Bikin macam-macam produk untuk dijual. Tertipu. Karena itu bukan nikmat yang terbesar. Iya, itu merupakan nikmat. Tetapi ada nikmat yang terbesar, yaitu nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah setelah salat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru salat sunnah. Bagaimana salat wajibnya? Iya. Salat sunnah dua rakaat lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Andaikan seseorang punya seluruh nikmat dunia, maka tidak sebanding dengan dua rakaat salat sunnah. Itu baru salat sunnahnya, apalagi salat wajibnya. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan wajib yang lain. Puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ini juga harus disyukuri. Kita syukuri segala nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih harus kita syukuri lagi nikmat ibadah kepada Allah. Iya. Ini yang harus kita kerjakan, kita syukuri. Namun perlu kita pahami satu hal. Ini penting sekali. Seorang hamba itu betapapun dia ingin bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, niscaya dia tidak mampu bersyukur. Jadi perhatikan, kita dianugerahkan kenikmatan dan kita diperintahkan bersyukur, tapi hakikatnya kita tidak mampu bersyukur. Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan bahwa setiap nikmat membutuhkan kesyukuran, baik nikmat duniawi maupun nikmat agama. Namun perlu dipahami, ketika seorang bersyukur berarti dia baru saja mendapatkan nikmat yang berikutnya, nikmat yang kedua. Iya kan? Kita mendapatkan nikmat, kemudian kita bersyukur, berarti kita mendapatkan nikmat yang kedua. Yaitu nikmat apa? Nikmat bersyukur. Dan nikmat bersyukur yang kedua ini membutuhkan kesyukuran yang berikutnya. Dan kesyukuran yang berikutnya juga sebuah kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran yang berikutnya lagi. Demikian seterusnya. Kita bersyukur berarti Allah tambah nikmat. Kita bersyukur lagi berarti itu juga nikmat tambahan. Demikian seterusnya. Kalau begitu kapan kita disebut bersyukur? Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa haqiqatu syukur al-i'tirafu bil ajzi anis syukur. Hakikat kesyukuran itu adalah pengakuan seorang hamba atau kesadaran seorang hamba akan ketidakmampuannya untuk bersyukur. Itulah hakikat kesyukuran. Kesadaran seorang hamba akan kemampuannya, akan ketidakmampuannya untuk bersyukur. Artinya dia sadar dirinya lemah. Dia sadar dia selalu butuh dengan pertolongan Allah. Dia selalu mengharap nikmat Allah. Kalau tidak, dia akan binasa. Seseorang itu kalau tidak dianugerahkan nikmat oleh Allah, dia akan binasa. Baik binasa secara fisiknya ataupun binasa hatinya. Iya kan? Kalau Allah tidak berikan dia makan minum, binasa fisiknya. Kalau Allah tidak berikan dia nikmat hidayah, binasa hatinya. Mati hatinya. Dan itu lebih berbahaya daripada matinya fisik. Iya. Jadi inilah hakikatnya. Kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu untuk bersyukur. Makanya kalau seseorang menyadari hal ini, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat. Iya kan? Sebab untuk mensyukuri nikmat saja belum dia lakukan. Allah berikan dia kesehatan. Allah dia berikan kepadanya kecukupan rizki. Dia belum juga mensyukuri. Tapi kenapa dia sudah berani berbuat maksiat? Aneh kan? Iya. Kalau seorang sadar dia tidak mampu bersyukur, maka dia kemudian tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan sebuah pelajaran penting yang kita petik dari sini, bahwasannya di dalam melalui perjalanan kehidupan dunia ini, kita selalu butuh dengan pertolongan Allah. Kita selalu butuh dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, dalam surat Al-Fatihah, dalam ayat yang terpenting dalam surat tersebut, ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat terpenting dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang teragung dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalamnya terdapat rahasia penciptaan, rahasia diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul. Bahkan padanya terdapat rahasia pergolakan, peperangan dan pergulatan antara kebenaran dan kebatilan sampai hari kiamat. Yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi perhatikan ayat ini. setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa rahasianya? Dikatakan para ulama, rahasianya adalah karena seseorang tidak akan mungkin dapat beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Ini rahasia besar di dalam ibadah. Tidak akan mungkin seorang dapat beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Makanya kita bersyukur apabila kita telah diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan khususnya, di musim-musim rahmat. Karena tidak mungkin itu kita lakukan tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya. Kenapa kita selalu menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Dan kalau kita sadar akan hal ini, maka sungguh akan hancur lebur segala bentuk kesombongan di dalam jiwa kita. Akan musnah setiap benih-benih kesombongan, dan akan tercabut seluruh akar kesombongan dari dalam jiwa kita. Kalau kita pahami hakikat kehidupan ini, bahwa ibadah yang kita kerjakan tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang pantas kita banggakan dari dalam diri kita? Kalau itu semuanya bukan dari kehebatan kita, tetapi dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau Allah bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan juga rahmatnya, tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menyucikan diri. Menyucikan diri maknanya adalah selamat dari perbuatan dosa dan melakukan amal saleh. Demikian pula dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak bisa berpuasa dan kita tidak bisa melakukan salat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altani an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, berat dilakukan. Perhatikan, Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Nabi? Berat sekali yang kamu tanyakan, besar sekali. Akan tetapi dia sungguh mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Summa qal, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul min jawfil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, akan aku kabarkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Puasa itu adalah perisai, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana api dapat sebagaimana air dapat memadamkan api, dan solatnya seseorang di waktu malam. dan seterusnya. Hadis ini masih panjang, tetapi yang kita ambil di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, namun dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Iya, jelas ya? Oleh karenanya, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Seorang di antara kalian tidak akan masuk surga disebabkan amalan yang dia kerjakan. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau pun bersabda, wala ana, tidak pula aku, illa ayyatagammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku dan juga ampunannya. Jadi, betapapun kita beramal, itu bukan sebab kita masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak perlu ada yang kita banggakan dari amalan kita, apalagi sampai memunculkan ujub. Dan ini adalah penyakit ahli ibadah. Penyakit ahli ibadah. Jadi jangan dikira orang yang beribadah kepada Allah sudah selamat dari gangguan syaitan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, bisa jadi orang beribadah masuk neraka karena ibadah yang dia kerjakan. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat masuk surga karena maksiat yang dia kerjakan. Bisa atau tidak? Bisa saja. Kenapa demikian? Karena orang yang beribadah ini muncul ujub di dalam dirinya, yaitu dia kagum terhadap dirinya. Kalau disertai dengan menganggap remeh orang lain, maka itu namanya kibir, sombong. Itu lebih berat lagi. Sekedar dia kagum terhadap dirinya, dia menganggap hebat dirinya, itu sudah tercelah. Apalagi kalau sampai dia menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Iya. Adapun yang berbuat dosa tadi, kenapa dia masuk surga? Karena dia sesal, dia menyesal, dan dia merasa hina di hadapan Allah. Akhirnya dia taubat, dan dia takut untuk berbuat dosa kembali. Dan dia masih selalu terbayang di dalam benaknya, dosa saya saja yang dulu belum diampuni, atau belum tentu diampuni, apatah lagi, mengapakah lagi saya akan berbuat dosa yang baru? Maka akhirnya dia masuk surga karena itu, dia taubat. Namun perlu dipahami, seseorang itu harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Iya. Tatkala kita beribadah, kita berprasangka baik, insya Allah ibadah kita diterima. Namun bukan berarti kita boleh memastikan, tidak. Iya. Tetap kita berprasangka baik, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bahaya. Penyakit ahli ibadah muncul apa? Sifat ujub, kagum terhadap dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsul muhlikat," tiga perkara yang membinasakan, "syuhun muta, wahwan muttaba, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti. Kadang orang itu bersifat kikir, sudah bawaannya, tapi enggak boleh dia taati. Enggak boleh dia turuti. Itu yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga apa? Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini tiga perkara yang membinasakan seseorang. Iya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah, dan kita sadari hakikat kelemahan kita, bahwa ibadah yang kita kerjakan hanyalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kemana arah perjalanan kita setelah bulan Ramadan? Maka mari kita perhatikan keindahan syariat ini. Berbagai amalan saleh yang disyariatkan atas kita selalu ditutup dengan amal soleh yang lain. Artinya apa? Hakikatnya itu bukan penutup, tetapi dia adalah pembukaan terhadap amalan berikutnya. Makanya tidak ada istilah, pada hakikatnya tidak ada istilah amalan sudah finish, sudah tutup, tidak ada sesungguhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan yang dimaksud? Kematian. Itulah penutup amal kita, penutup ibadah kita. Adapun selama kita masih hidup, tidak ada penutupnya, kecuali melakukan amal saleh berikutnya. Perhatikan, kalau kita sholat, setelah sholat apa yang kita kerjakan? Berzikir kan? Iya, istighfar. Kemudian berzikir. Jadi bukan selesai sholat habis begitu saja, tidak. Tetapi melakukan amal saleh berikutnya, yaitu berzikir, istighfar. Iya. Demikian pula puasa yang kemarin. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan dan kalian memuji Allah, bertakbir Allahu Akbar atas hidayah yang Allah berikan agar kalian bersyukur. Makanya berakhir bulan Ramadan langsung kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Iya. Bahkan sebelum juga berakhir bulan Ramadan, menjelang berakhir bulan Ramadan, kemudian sesaat setelah berakhir bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk apa? Membayar zakat. Iya kan? Kita diwajibkan untuk berzakat. Kemudian di hari Idul Fitri, ada sejumlah amalan yang kita kerjakan, sejumlah sunnah, melakukan salat Id dan sunnah-sunnah yang lainnya. Iya. Demikian pula ketika melakukan ibadah haji. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200, Allah menyatakan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha. Maka apabila kalian telah menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Perhatikan, bukan disuruh silakan istirahat, tidak. Ya. Tetapi berzikirlah kepada Allah, langsung disuruh. Iya. Demikian pula, fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Apabila kalian telah menunaikan salat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur atau berbaring. Demikian pula dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila salat Jumat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan harapkanlah atau carilah dari keutamaan Allah, yaitu rizki. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Iya. Ini sejumlah keindahan syariat yang Allah kabarkan kepada kita. Demikian pula ketika Allah perintahkan kita menuntut ilmu. Apakah setelah menuntut ilmu habis? Habis perkara? Tidak. Apa kata Allah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-122. Tidak pantas kaum mukminin pergi berjihad seluruhnya. Mengapa tidak ada sekelompok dari setiap golongan kaum mukminin untuk melakukan tafaqquh fid din, belajar agama khusus. Kemudian setelah itu apa? Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka memberi peringatan, yakni mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari apabila mereka telah kembali kepada kaumnya, supaya mereka takut. Demikian pula dalam surat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza faraqta fansab. Maka apabila engkau telah selesai melakukan amalan, bersegeralah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amalan yang lain. Inilah yang kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Bukan berarti habis perkara. Makanya disunahkan setelah masuk bulan Syawal untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ukutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Seperti berpuasa selama setahun penuh. Ini yang disyariatkan bagi kita. Pertama sekali, di bulan Syawal ini, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini ada satu manfaat besar bagi kita. Kalau kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah, yaitu apa? Ini akan menjadi benteng bagi kita untuk menghadapi segala tipuan syaitan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Ba'da syahri Ramadan." Setelah bulan Ramadan. "Wa ba'da an adda al-muslimuna ma addaw fihi min ibadatillah." Dan setelah kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. "Qad yalhaqu ba'dan nas al-futur anil a'malis salihah." Bisa jadi, kata beliau, sebagian orang menjadi malas melakukan amal saleh. Perhatikan ini. Ini kan kebiasaan ya, yang terjadi kadang manusiawi. Setelah semangat, muncul rasa malas. Iya kan? Kadang seperti itu kan? Sering. Setelah tadinya kita semangat, muncul rasa malas. Iya. Maka ini hikmahnya. Setelah kita benar-benar bersemangat di bulan Ramadan untuk beribadah, akan muncul rasa malas. Apalagi sudah keenakan liburan. Ya. Masuk musim liburan, keenakan liburan, malas bertambah lagi. Iya. Sementara kata beliau, syaitan yatarabbasu bi ibadillahi ad-dawa'ir wa yaq'udu lahum bi kulli sirat. Syaitan senantiasa menunggu-nunggu kesempatan untuk menjerumuskan kita. Dari mana dia menjerumuskan kita? Dari segala arah. Bahkan dia telah bersumpah seperti dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. Perhatikan sumpah syaitan. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bagi yang punya pertanyaan silakan ditulis. Sebentar lagi insyaallah kita selesai masuk sesi pertanyaan. Kata syaitan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena disebabkan engkau telah menyesatkan aku ya Allah, sungguh aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian syaitan menjelaskan bagaimana cara dia menjerumuskan. Summa la'atiyannahum min baina aydihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Arah depan di sini, kata Ibnu Abbas adalah, aku membuat mereka ragu dengan kehidupan akhirat. Wa min khalfihim. Dan dari arah belakang mereka, kata Ibnu Abbas maknanya adalah, aku buat mereka cinta dunia. Wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, kata Ibnu Abbas, aku samarkan kepada mereka urusan agama mereka. Jadi keyakinannya tidak kokoh. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, maknanya adalah aku membuat mereka senang berbuat dosa. Iya. Jadi didatangi kita dengan segala metode, dengan segala cara untuk menyesatkan. Ini yang dilakukan syaitan. Bahkan dia bersumpah, la'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh benar-benar aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Maka kalau begitu, kita perlu membentengi diri kita Dan diantara benteng yang sangat kokoh adalah ibadah kepada Allah. Ini dia benteng yang sangat kokoh untuk menghadapi syaitan dan untuk mengekang hawa nafsu kita. Ini hikmahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Inilah arah perjalanan kita, masih akan terus beribadah kepada Allah demi bersyukur atas nikmat yang Dia berikan, dan juga membentengi diri kita dari berbagai macam perangkap syaitan serta dorongan-dorongan hawa nafsu yang akan mengantarkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.